شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir pembahasan kita dalam babul muraqabah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, "Inna Allah ta'ala yaghar wa ghairatullahi ta'ala ay ya'ti al-mar'u ma harramallahu alaihi." Sungguh Allah Subhanahu wa taala yaghar, cemburu, dan kecemburuan hamba, kecemburuan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba mendatangi apa yang Allah telah haramkan. Ini ilmu melahirkan muraqabatullah terhadap hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Baik, lanjut hadis yang keenam dalam bab ini. Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, bahwa beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala sallam bersabda, inna thalathatan min bani Israel, ada tiga orang dari Bani Israel. Yang pertama, Abros, berpenyakit kulit, menjijikkan manusia ketika melihatnya. Yang kedua, Aqra, berpenyakit di kepala, rambut ronuh, dan penampilan di kepala sangat tidak disukai oleh orang-orang. Dan yang ketiga, a'ma, orang yang buta. Baik. Ini kisah pernah lewat ya di sini? Di majelis ini? Pernah? Di pembahasan apa itu? Pembahasan apa? Kitab apa? Ya, kitab Tauhid. Dalam kitab Tauhid. Dalam bab ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah dan mereka mengingkarinya. Kayaknya itu babnya. Baik. Jadi kalau sudah kita lewati saja. Sering lupa. Baik. Kalau begitu dibaca lagi. Dan sebagian belum lewat ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna adz-dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka beri peringatan. Ingatkan. Karena ingatan itu, diingatkan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Kalau orang yang takabur tidak perlu yang begitu. Saya sudah selesai itu. Tidak, saya perlu sudah. Itu orang takabur. Tapi kalau orang beriman, bermanfaat itu. Akan bermanfaat bagi dia. Iya. Apalagi bagi orang yang lupa. Iya, yang sudah lupa. Apa kisahnya? Baik. Nabi ingin memberi ilmu kepada kita melalui metode kisah. Ini salah satu metode pengajaran yang sangat membekas. Oke, menyampaikan ilmu melalui kisah. Hanya yang dibenarkan adalah kisah yang benar. Bukan kisah yang dibuat-buat semata untuk menarik orang. Tapi kisah yang benar, ini akan memberi kebaikan. Dalam Al-Quran, kita mendapatkan banyak pemaparan kisah. Demikianlah Allah memberi ilmu kepada kita melalui kisah. Dan Rasulullah SAW pun mengajarkan ilmu kepada kita melalui kisah. Semua kisah dalam Quran kisah benar. Semua yang disampaikan oleh Nabi SAW kisah benar. Dan karena hebatnya pengaruh dari kisah ini, banyak orang-orang yang berupaya menarik manusia dengan metode kisah walaupun tidak benar. Dan ini sudah ada di zaman sahabat. Di zaman Muawiyah radhiyallahu an, tidak salah ketika dia berkuasa, sudah banyak orang yang seperti ini. Akhirnya, dan ini wewenang penguasa pula, mereka pun memberikan ketentuan. Tidak boleh ada yang memberi kisah. Kecuali penguasa. Atau orang yang diinginkan oleh penguasa. Sebab banyak sekali pikiran bisa dimasukkan melalui kisah yang tidak benar. Al-Ikhwah rahimakumullah. Tiga orang dari Bani Israel, ketiga-tiganya berpenyakit. Penyakit yang membuat orang yang terkena tidak pede. Sebab orang-orang yang melihatnya merasa jijik, tidak suka terhadap yang berpenyakit ini. Aradallahu ayyabtaliyahum. Kata Nabi, aradallahu, Allah ingin ayyabtaliyahum, untuk membala mereka. Allah ingin bala mereka. Ini jelas ya. Nabi mengatakan proses yang akan dilewati tiga orang ini adalah bala. Dan kita tahu prosesnya. Penyakitnya disembuhkan, dikasih unta, dikasih sapi, dikasih kemudian diuji. Itu bala semuanya. Jadi bala bisa dalam bentuk buta, bisa juga dalam bentuk mata melihat. Bisa dalam bentuk miskin, bisa dalam bentuk kaya, semuanya bala. Sebagaimana oleh tiga orang ini, seluruhnya bala. Fa'ammal insanu idza talahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama. Fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza talahu faqadara 'alayhi rizqah. Fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, kata Allah. Allah menjelaskan dua kelompok manusia. Yang di ayat ketiganya Allah katakan, kalla, sekali-sekali jangan seperti itu. Kelompok manusia yang salah ini, fa'ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, ketika Rabbnya ibtala, kalimat apa bala yang pertama? Fa'akramahu wa na'amah, Allah muliakan. Kedudukannya, titelnya, esolonnya, pokoknya dimuliakan. Wana Allah, Allah beri nikmat demi nikmat, bertambah hartanya, bertambah panennya, bertambah. Ini bala semuanya. Manusia yang salah akan bilang, Rabbi ataman, Tuhanku telah memuliakanku. Ini manusia yang salah yang mengukur kemuliaan dengan harta, dengan titel, dengan kedudukan, dengan jabatan. Kalla, sekali-sekali jangan demikian, kata Allah. Lihat ayat selanjutnya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi. Adapun ketika Rabbnya, Tuhannya, ibtala, kalimat diulang lagi, kalimat bala juga ini. Hanya balanya lain. Faqadara alayhi rizqa, batasi rezekinya. Tidak naik-naik jabatannya. Tetap status tukang sapu. Tidak pernah jadi tukang ketik. Mana mau jadi tukang ketik? Masih tukang sapu? Sudah sering mencuri. Atau kebalikannya, gimana ikut tukang ketik? Masih tukang sapu? Sudah berani mengeritik atasannya. Allah batasi rezekinya. Sakit. Sakit-sakit. Gagal panen. Ini bala juga. Bagaimana sikap manusia yang salah? Fayaqulu rabbi ahanan. Manusia yang salah, manusia yang kafir, masuk di dalamnya, akan mengatakan, Tuhanku telah menghinakan saya. Dia menganggap hal itu adalah kehinaan Allah. Padahal betapa banyak orang yang dimuliakan, disadarkan, dikembalikan ke jalan Allah melalui hal-hal itu. Kalla, sekali-sekali jangan demikian. Sama di sini. Aradallah, Allah inginkan. Nah, kalau ayat, Fa'mal insan idza mabtalahu rabbuhu, Rabbnya yang membala. Berarti Allah yang memberi sakit, Allah yang memberi kesembuhan. Harus yakin, tidak ada yang terjadi di muka bumi keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip. Dan di balik semua kehendak Allah ada hikmah yang mendalam. Allah menginginkan membala mereka. Kalau Allah sudah inginkan, idza arada innama amruhu idza arada ay yaqula lahu kun fayakun. Urusannya Allah kalau sudah menginginkan sesuatu, Allah tinggal katakan kun, jadi, fayakun maka jadi. Itu ilmunya Allah. Jadi. Ini Allah inginkan, pasti terjadi. Tapi bagaimana prosesnya? Melalui proses ternyata diutus dulu malaikat. Iya. Lihat, ba'atha ilaihim malaka. Allah utus pada mereka malaikat. Fa'atal abras. Dia datangi si Abras dulu, berpenyakit kulit, belang-belang semacam itu. Faqala ayyu shay'in uhibbu ilayk? Apa yang paling kamu sukai? Si Abras langsung mengatakan, "Hasan wa jildun hasan." Warna kulit yang indah. Kulit yang sehat, yang warnanya indah. Terus wa yadhhabu anni alladhi qad qadara minan nas dan agar supaya lenyap dariku sesuatu yang manusia melihat saya merasa jijik, benci kepada saya. Lenyap betul hal itu. Famasah, maka malaikat mengusapnya. Fadahaba anhu qadaru, maka lenyap segala yang menjijikkan. Wa utiya launan hasana, kemudian duduk kulit yang indah, warna yang indah. Kemudian malaikat tanya lagi, fa'il ahabbu ilai, harta apa yang paling kamu sukai? Dikasih ini. Dia mengatakan al-ibil awuq al-baqar. Syakkar rawi. Dia mengatakan unta atau dia mengatakan sapi. Rawinya ragu. Akhirnya fa'utiya naqatan usra. Maka dia pun dibeli seekor unta betina yang lagi lagi hamil. Siap melahirkan. Kemudian malaikat katakan, barakallahu laka fiha. Doa. Allah, semoga Allah memberkati engkau melalui ini. Berkatinya bertambah. Baik. Satu. Bentuk bala. Kembali ke atas. Jadi kalau Allah sudah inginkan bala, keinginan Allah pasti dari. Tapi ternyata melalui proses sebab akibat. Ini ilmu. Kalau Allah sudah inginkan harus seperti ini, pasti seperti ini. Bisa tidak Allah SWT tanpa mengutus malaikat? Bisa? Terus kenapa Allah utus malaikat? Supaya kita paham. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana mengikat sesuatu itu dengan sebab-sebabnya. Agar supaya kita hidup di muka bumi itu sebab-sebab dan jangan hanya berkeyakinan semuanya Allah yang tentukan. Kalau Allah sudah inginkan pasti terjadi. Kalau memang saya harus dapat rezeki, untuk apa saya keluar mencari lagi? Setiap orang tidak berpikir dengan pikiran seperti itu. Setiap orang berpikir, rezeki datang melalui sebab, saya harus cari. Saya harus upayakan. Mau masuk surga? Kalau Allah sudah pastikan saya masuk surga, pasti masuk surga. Iya. Saya sholat, tidak sholat, kalau memang takdirnya masuk surga, pasti masuk surga. Ini salah. Ingat, kalau Allah sudah inginkan, pasti melalui sebab. Itu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita menempuh sebab dan hati tetap bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sang pemilik sebab yang mengatur sebab. Lihat Abras. Perhatikan Abras yang berpenyakit kulit. Malaikat tanya, Allah utus malaikat. Berarti kira-kira malaikat datang penampilan apa ini? Hah? Harus berwujud ya. Kalau tidak berwujud, tidak seperti ini dialognya ini. Mungkin ditanya langsung lari. Kalau dialognya ini, dialog seperti orang lain, sangat senang ya. Yakin betul sebab ditanya semua ini. Ini menunjukkan bahwa yang ditanya ini sudah tertanam dalam dirinya bahwa permintaan yang di depan ini pasti akan diwujudkan. Makanya dilihat dialognya, apa yang kamu paling sukai? Langsung dia sebutkan. Kalau antum dalam keadaan berpenyakit begini, kemudian ada yang seperti itu, apakah langsung dijawab? Tidak semuanya akan dijawab ya? Tapi kenapa dia langsung dijawab? Langsung dijawab karena sepertinya ada proses sebelumnya. Sang malaikat menampakkan diri dan meyakinkan yang di depannya bahwa dia bisa menjadi sebab terpenuhi keinginanmu. Makanya ketika ditanya dia langsung sebutkan. Bahkan ditanya harta apa yang kamu paling suka, langsung dia sebut. Ikhwah rahimakumullah. Lihat malaikat. Bagaimana malaikat melakukan proses? Mengusap. Malaikat juga melakukan usaha. Dia sentuh, dia usap. Masah. Itu salah satu proses pengobatan. Dari tahu bagaimana caranya malaikat, yang jelas disebutkan salah satunya menyentuh, mengusapnya. Al-Ikhwah rahimakumullah. Terus ditanya lagi, harta apa yang kamu paling suka? Oh, dia langsung sebut, dia sebut-sebut langsung yang paling besar. Ini sudah merupakan tanda-tanda siapa yang akan berhati. Jadi bisa dilihat orang-orang yang mau berhasil di akhirnya, itu dilihat di awalnya. Karena sudah nampak sanak muana. Itu tanda-tanda. Malaikat kemudian mengatakan, barakallahu laka fiha. Ini doa baik. Doa supaya diberkati. Perbanyak doa, barakallahu laka fiha. Ini banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi supaya doa berkah. Doa kalau kita diundangkan, apa doanya? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Doa berkati. Berkah. Doa pertamanya berkah. Doa orang yang haji walima, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah dalam semua keadaan. Melihat kebun kita sudah awal-awal mau panennya sudah, oh sudah menampakkan, wah hasilnya ini insya Allah menggembirakan, bisa dipanen ini. Doa, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina, ya Allah berkati kami dalam sa'nya, dalam mudnya. Ini doa-doa berkah, menerima zakat, menerima akan, ya Nabi doakan Allahumma barik li Ali Fulan, ya Allah berkati untuk keluarga ini. Doakan orang, ya lampa merah. Doakan praktis, yang penting harapkan berkah supaya diberkahi. Iya. Biasa juga terlalu panjang buat macam-macam doa-doanya. Iya, supaya dianggap, oh ya Allah, khusyuk sekali doanya. Iya. Al-Ikhwah rahimakumullah. Tapi, malaikat mendoakan. Padahal Allah sudah takdirkan, pasti akan berkembang. Tapi tetap malaikat menempuh sebab. Dan doa adalah sebab yang luar biasa. Doa ya ikhwah, perbanyak doa. Nabi bersabda, laisa syai akrama alallahi minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dari doa itu. Tak singkat. Perbanyak doa. Iya, apalagi di tempat-tempat yang sangat dianjurkan. Banyak-banyak orang di sini berdoa. Kalaupun semangat berdoa di tempat-tempat yang tidak dianjurkan. Iya. Dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Nanti berzikir, baru berdoa, habis sholat, berdoa, itu pun berjamaah. Itu daerah petunjuknya. Habis sholat yang ada berzikir. Habis berzikir tidak ada lagi syariat berdoa, apalagi berjamaah. Justru kita meninggalkan doa mustajabah antara azan dan qomat. Antara azan dan qomat doa mustajabah. Saat sujud doa mustajabah. Sebelum salam ada hadis doa mustajabah di akhir salat. Itu maksudnya sebelum salam. Sebelum salam. Nabi mengajarkan khusus sahabat-sahabat yang mampu memegang doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa-doa mustajabah. Sepertiga malam terakhir dalam perjalanan Mesir, saat-saat mau berbuka. Iya. Itu doa mustajabah. Atau di tempat-tempat mustajabah. Iya, orang pergi haji doakan saya. Iya. Jangan hanya minta celaknya nah. Iya, anunya nah. Iya. Cerenya nah. Parumpai. Padahal dari pasar butuh itu. Kloternya sendiri yang bawa itu barang. Iya. Sambil jalan dia beli, bawa pulang ke Makassar. Pimpinan kloternya yang biasa. Dan sebagian pimpinan kloter penjahat. Iya. Saya yang dia bawa rokok. Rokok. Barang yang diharamkan di sana. Haram di Saudi rokok. Iya. Tapi mahal rokok di sana. Barang haram. Lihat pimpinan kloter ini. Penjahat. Belum lagi kalau tidak anu, dia pasti anunya. Gampang, yang penting kasih masuk di sini. Pokoknya barang aman. Tapi titip rokok supaya dia bisa dapat keuntungan. La ilaha illallah. Kata Al-Aqra, malaikat mendatangi Al-Aqra yang berpenyakit kepala, habis rambutnya, jelek betul kepalanya. Ayu syain ahabbu ilaik sama, apa yang kamu paling sukai? Sya'run hasan, rambut yang indah. Woi, rambut sangsin dia. Punya rambut yang indah. Iya. Wa yadhhabu anni alladhi qadarani. Oke. Jadi ini jelas menunjukkan bahwa bukan hanya rambutnya yang rontok jelek, tetapi menyebabkan juga suatu menyebabkan ketika manusia melihatnya merasa tidak suka. Makanya dia minta juga itu supaya lenyap yang seperti itu. Manusia tidak ada jelek lagi sama mereka, sama dia. Famasaha, malaikat mengusapnya. Fadhahaba anhu, lenyap semua itu. Wa utiya sya'ran sana, diberi rambut yang indah. Qal fa ayyul mal ahabbu ilayhi, ditanya harta yang paling kamu sukai. Qal al-baqar, sapi. Fa utiya baqaratan, maka diberi sapi yang hamila. Kalau di atas naqatan usyara, unta tidak dikatakan naqatan hamila, bukan hamila. Kalau unta bukan kata hamil, tapi usyara untuk yang hamilnya. Kalau sapi hamil, itu menjadi bahasa Indonesia. Ikut sapi. Ikut sapi. Iya, tidak ya. Kata hamil juga memang kalau dalam bahasa Arab untuk manusia. Setelah itu malaikat doakan barakallahu laka fiha. Sama ya, doa berkah. Iya. Berkah asal maknanya bertambah. Itu berkah. Kita lihat, iya, apakah betul berkah? Lihat nanti. Fa'atala a'ma, kemudian mendatangi si buta. Tanya, ayu syai'in ahabbu ilaik. Apa sesuatu yang paling kamu sukai? Lihat, bedakan jawaban si buta dengan dua temannya. Si buta mengatakan, ayyaruddallahu ilayya basri fa'ubusiran nas. Allah kembalikan mataku, supaya saya bisa melihat orang. Dia tentak mata yang indah. Sekedar dikembalikan mata supaya bisa melihat. Diusap faradallahu ilaihi basarah, kembali matanya. Kalau di atas bukan hanya sekedar dikembalikan penyakitnya, pokoknya yang indah. Ya. Kemudian tanya harta apa yang kamu sukai? Katanya al-ghanam. Kambing. Dia minta kambing. Padahal ini, kembali matanya. Ini kan menakjubkan betul ini. Kalau dia minta harta apa yang kamu paling suka, jelas, apapun yang dia minta, pasti akan dikasih. Tapi ternyata dia tawadu, minta kambing. Lihat. Dari awal, ujian sudah mulai terlihat. Fa'utiya syatan walida. Ini wakil walida. Iya. Maka dia diberi syat, domba. Ya, walida. Yang sementara. Jadi kalau unta, usyara. Iya. Sapi, hamil. Kalau kambing, walid. Fa'antaja hadani wa wallada hada. Bahasanya juga, bahasa Arab, ketika lahir, fa'antaja hadani. Untuk unta dan sapi pakai antaja. Ini yang dipakai dalam produk-produk intaj, produksi ini. Yang biasa di produk-produk susu, iya, susu kedelai, produksi. Maros, intaj. Bahasa Arabnya intaj, pakai lafaz ini nih, intaj. Wawallahu sapi untuk apa? Kambing. Wallada haza. Bukan pakai antaja. Lihat bahasa Arab. Ini ilmu ya. Walaupun kita. Tapi ketahui bahasa Arab itu punya. Penggunaan-penggunaan. ketika diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, sama. Melahirkan semuanya. Tapi kalau kita mau bahasa Arabkan sini, iya, akan salah. Saya beda. Lihat ayat hasil dari doa, fakana lihada wadi ibl, walihada wadi min al baqar, walihada wadi min al ghanam. Maka berkembang, maka jadilah yang ini yang berpenyakit kulit abras mempunyai unta satu lembah. Yang berpenyakit di kepala akhra mempunyai sapi satu lembah. Si buta pun mempunyai kambing satu lembah. Bukan satu kandang, satu lembah. Gunung, air lembah. Wah, ini luar biasa luasnya, tidak tahu berapa puluh hektar itu. Mungkin sampai ratusan hektar, puluh hektar. Ini luar biasa, berberkah betul. Baik. Jadi dia sudah melewati buta, berpenyakit kepala, kulit. Sekarang melewati bala, semua itu punya harta yang banyak. Jadi semuanya, proses bala semuanya. Di mana akhirnya? Nanti ternyata mau dilihat akhirnya di saat memiliki. Thumma atal abras fi suratihi wa hayati. Kemudian, ya, thumma. Kemudian, ini kalimat memberi ilmu. Thumma itu menjelaskan dengan jarak rentang waktu. Ya, mungkin sampai puluhan tahun. Ya. Jelas supaya lahir banyak ya, puluhan tahun. Perlu puluhan tahun. Kalau pakai fa itu segera tanpa rentang waktu. Baik. Malaikat datang kepada Abras yang berpenyakit kulit. Fi suratihi wa hayatihi. Persis bentuk dan modelnya si Abras dulu. Persis bentuk modelnya si Abras dulu. Kemudian datang dan mengatakan, rajulun miskin. Saya lelaki yang sangat miskin. Qad inqata'at biyal hibalu fi safari. Terputus. Tali terputus. Artinya tidak ada bekal betul dalam perjalananku. Berarti orang miskin. Dalam perjalanan lagi terputus. Siapa orang miskin harus dibantu. Orang musafir masuk ke dalam penyaluran zakat, apalagi terputus lagi nih, darah tidak bisa. Ditambah lagi lihat datangnya dalam model apa, berpenyakit persis yang didatangi. Fala balaghani al-yawma illa billahi thumma bika. Maka betul-betul saya tidak melanjutkan perjalanan hari ini kecuali hanya dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolonganmu. Ini kalimat-kalimat tauhid. Tahu mengurutkan mana haknya Allah, di mana posisi makhluk. Semiskin-miskinnya. Jadi kalau orang mau datang meminta sesuatu, jangan bilang, tidak ada yang bisa tolong ini kecuali kamu ini. Salah itu. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali hanya Allah. Semoga kamu menjadi sebab. Kemudian melalui engkau. Kalimat-kalimat seperti itu. Jelas ya? Perhatikan ini. Setelah itu, as'aluka, mintanya lagi dengan sumpah. As'aluka billadhi a'ataka al-lawna al-hasan wal-jilda al-hasan wal-mal ba'iran ataballaghu bihi fi safari. Setelah datang dalam bentuk penampilan seperti itu, menjelaskan keadaannya, betul-betul mengharuskan untuk ditolong. Kemudian, saya minta kepada engkau, diriah. Meminta dengan sumpah, itu wajib diberi. Kalau orang saya minta dengan sumpah, harus dipenuhi. Tidak boleh tidak. Kecuali kalau permintaannya, kita tidak bisa penuhi. Demi Allah, kasih semua hartamu. Atau permintaannya haram, demi Allah kita disuruh melakukan yang haram, tidak boleh. Tapi kalau orang betul-betul minta, mengharapkan kita hadir dalam acaranya, demi Allah kamu harus hadir. Dosa kalau anda hadir. Dosa kalau anda hadir. Sementara dia punya kemampuan, tidak ada urusan. Dia bisa, ada keluasan, harus hadir. Hanya ingat, menggunakan nama Allah bagi orang yang bertauhid tidak seenaknya. Tapi kalau orang minta kita dengan nama Allah, ini dia, saya minta kepada engkau, demi dia, tidak disebut demi Allah yang maha pengasih, tidak, demi Allah yang telah memberi kamu warna kulit, warna yang indah, kulit yang indah, yang telah memberi engkau harta. Jadi sudah mintanya demi Allah, dia sebut lagi sifatnya Allah yang langsung sama dia. Demi Allah yang telah memberi kamu ini, memberi. Wah, tahu betul ini. Dia betul-betul disadarkan dia. Ini kan harusnya dia sudah sadar memang pertamanya. Dia datang, persis saya dulu itu. Walaupun sebelum bicara ya, harus sudah sadar dia. Persis. Harus sudah teringat dia. Terus apa permintaannya? Bairan. Satu ekor unta. Satu lembah ini. Satu ekor. Yang kalau hilang mungkin puluhan ekor itu dia tidak tahu juga. Hanya masalah ini orang datang meminta. Jelas-jelas dia tahu akan hilang. Kalau penjaganya ambil itu berapa puluh ekor itu dia tidak tahu itu berapa. Ini hilang. Sebab luar biasa banyak. Ini diminta satu ekor. Untuk ataballahu bi fi safari, untuk saya lanjutkan perjalananku dengannya. Apa jawabannya? Lihat orang yang sudah terfitnah dengan harta, yang lupa akan nikmat. Harta betul-betul melalaikan jemaah. Banyak semakin melalaikan. Dia menjawab, al-huququ katsirah. Hak-hak sangat banyak. Anunya anaknya saya, anakku ininya, apanya, bayar listrik, bayar ini, apa semua. Banyak sekali anu dulu ini. Banyak sekali bayaran ini, banyak sekali anu dulu ini. Al-hukuku katira. Saya banyak tanggungan. Lihat jemaah. Tidak sadar-sadar dengan penampilan, dengan permintaan, cara bertanya, sumpah, luar biasa. Akhirnya sang malaikat mulai buka lebih jelas lagi. Ka'anni a'arifu, saya kenal kamu. Masa tidak kenal, saya dulu yang usap kayu. Hanya ini masih dalam model bukan malaikat. Sepertinya saya kenal kamu. Alam takun abras, bukankah kamu dulu yang belang-belang? Yaqtarukanna, manusia merasa jijik kepada kamu, fakiran sangat miskin, apakah Allah kemudian Allah memberi kamu? Musadar, iman harta menutup melalaikan manusia. Apa katanya? Innama waritu hadal mal kabiran an kabir. Saya dapatkan harta ini warisan dari bapak-bapak saya. Lalai betul-betul. Harta melalaikan manusia. Kalau awalnya orang ngoa, gini sudah. Kalau orang awalnya berusaha ngoa, semakin banyak usahanya, jangan harapkan mau sedekah. Kalaupun dia sedekah, harus nama disebut besar-besar. berat. Kalaupun sedekah, iya. Kalaupun sedekah, nanti dia ikhlas kalau hartanya yang sudah selayaknya untuk dibuang. Alaihi warahimakumullah. Maka apa kata malaikat? Sudah. In kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kun. Jika kamu dusta, maka Allah akan rubah kamu kepada asalmu. Kemudian dia datang Yaqra yang berpenyakit di kepala, persis muridnya, sama bentuknya, penampilannya, dia ucapkan sama seperti itu. Jawabannya sama. Akhirnya dia pun mengatakan, "In kunti bal fasayyaraka Allahu ila ma kun." Jika kamu dusta, Allah akan rubah kamu seperti keadaanmu. Lihat, ketika dia datang, fisuratihi wa hayati, dalam bentuk dan penampilannya. Dia mengatakan, lelaki miskin dalam perjalanan, terputus bekal dalam perjalananku. Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan hari ini kecuali hanya dengan pertolongan Allah, kemudian denganmu. Saya minta kepada engkau demi dia yang telah mengembalikan kepada engkau pandanganmu, seekor kambing untuk saya lanjutkan dengannya perjalanan saya. Apa jawaban si Amah? Saya sungguh dulunya adalah orang buta juga. Dia tidak lupa diri. Sadar, saya dulunya orang buta. Faraddallahu labasari. Maka Allah kembalikan pandanganku. Setelah itu, baru jawab. Ini baru dia jawab. Ingat, buta itu tekanan bagi dia waktu hidupnya. Iya. Setidak-tidaknya orang pernah dulu buta, punya, pernah bermasalah dulu ya dalam hidup. Kemudian kalau diingat-ingat kan biasa marah kan? Iya. Ini tidak. Bahkan saya dulu buta. Allah kembalikan. Tidak ada marah. Terus lihat ketika dia jawab pertanyaannya, khud masyi'ta wada masyi'ta, ambil sesuai dengan kehendakmu, tinggalkan sesuai dengan kehendakmu. Bukan saat yang dikasih, boleh terserah. Saya betul betul sekemampuan orang ini mau mengambil berapa, itu pun sebanyak banyaknya yang diambil, harta yang saya miliki apa sudah. Tunggu beberapa bulan akan berlipat, ratusan lipat dari yang hilang ini, yang diambil ini. Bagaimana kau lahir lagi? Setelah itu, dia katakan lagi, demi Allah, ma ajhadukma bi syai, akhattahu lillahi azza wa jalla. Demi Allah, saya betul-betul tidak akan menghalangi, melakukan upaya engkau pada hari yang kamu ambil karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah kalimat orang yang bersyukur lengkap. Syukur hati, syukur lisan nampak, dan syukur perbuatan nampak. Di sini kesempurnaan syukur. Hati, lihat bagaimana hati, sadar nikmat datang dari Allah, sadar bagaimana keadaannya dia sebelumnya, sadar betul pemberiannya Allah itu pandangan, sadar betul bahwa ini datang dari Allah, iya, semuanya Allah yang beri. Itu hati. Iya. Dia tidak bilang, ini usaha saya. Ini dia tidak kembalikan pada dirinya. Kembalikan. Sadari. Terus mulutnya bagaimana? Tidak ada kalimat-kalimat, saya begini, tidak. Dia sadari. Mulutnya mengucapkan. Hamba yang bersyukur menyadari bahwa datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana amalannya? Dia gunakan hartanya untuk mewujud kurang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berkurang hartanya? Tidak. Kata malaikat, amsik malak, inna mabutulitum, tahan hartamu, dosa keluarkan, kalian hanyalah dicoba. Faqad radiyallahu anka, lihat hasilnya. Faqad radiyallahu anka, Allah telah ridha kepadamu. Ini baru berhasil. Di sini baru berhasil. Selama dia memiliki harta itu belum berhasil, masih dalam proses. Baru datang hasilnya, radhiyallahu anhu, ridha. Ridha ini mengalahkan dunia beserta segala isinya. Terus waqa'ala sahibai, Allah murka kepada dua sahabat. Murka, rida dan murka. Persis hadis Nabi. Persis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna idamal jaza ma'idamil bala, dalam bab sabar. Sungguh besarnya pahala berbandingan dengan besarnya cobaan. Lihat lanjutannya. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah sudah mencintai sebuah kaum, maka ibtala. Itu cinta Allah. Allah sudah cinta kepada tiga orang ini. Cinta Allah. Allah ingin bala dia supaya meningkat. Kata Nabi, jika Allah telah mencintai kepada kaum, maka Allah akan bala. Itu sudah dicium. Adanya bala bukti cinta. Ibtalahum. Maka lihat hasilnya. Faman radiyallahu ridha. Maka siapa yang ridha terhadap balanya Allah, baginya ridha. Di atasnya cinta. Wa man sakhita falahu sakhat. Tapi siapa yang marah tidak ridha, maka baginya murka. Murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah Allah wujudkan cintanya kepadanya untuk diberi ridhanya, tapi dia salah gunakan, buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh dari Tuhannya. Alikhwah rahimakumullah. Kalau begitu, kita tidak mungkin bisa lepas dari Allah. Terus menerus Allah, kita berada dalam keinginan Allah. Dalalahnya, dalam cobaannya untuk melihat siapa yang berhasil, siapa yang gagal. Ini ilmu untuk muraqabatullah. Yang ternyata proses muraqabatullah, kalau dilihat ini, ada sampai berpuluh tahun ya. Ini berpuluh tahun ini. Proses ini. Alikhwah rahimakumullah. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa melihat diri kita, saya sudah gagal. Jangan buat tergesa-gesa, saya sudah berhasil. Ukurannya adalah saat malakul maut datang menjemput. Apakah kita berada di atas keyakinan terhadap agama kita? Benar di atas agama atau tidak? Wa'bud rabbak hatta yatiyakal yaqin. Sembah Rabbmu. Terus wujudkan ini. Siap menghadapi bala. Wujudkan ibadah. Wujudkan kesyukuran. Sampai datang yang pasti datang, yaitu kematian. Alikhwah rahimakumullah. Banyak ilmu yang terdapat dalam hadis ini. Titik pembahasannya kita sudah sampaikan. Ilmu yang mengantar kita bahwa kita tidak mungkin bisa lepas dari kehendak Allah, dari bala Allah, dari cobaan Allah. Ini ilmu muraqabatullah. Kalau memang tidak bisa lepas, maka selalulah sadar bahwa Allah pasti melihat kita, mengawasi kita. Hidup kita saat ini adalah proses bala. Saat ini kita dalam proses bala. Tergantung kita dibala dalam apa. Mungkin ada yang dibala dalam kekurangan, ada yang dibala dalam bentuk kelebihan. Ada yang dibala dalam bentuk sehat, ada yang dibala dalam bentuk penyakit. Semuanya bala. Yang kita cari adalah ridha Allah dan selamat dari murkanya. Minta dan terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alikhwah rahimakumullah. Baik. Hadis ini jelas memberi ilmu bagaimana akibat orang yang bersyukur dan bagaimana akibat orang yang ingkar terhadap nikmat. La in syakartum lazidannakum. Coba lihat. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadis ini memberi ilmu pula bahwa berkah pada harta yang sebenarnya itu terletak pada dikeluarkannya harta. Ini tidak bisa masuk dalam teori ekonomi, teori matematika. Kalau ekonomi keluar, berkurang. Kalau keluar, ya belum. Kurang lagi kasih ini. Tapi di sini teorinya justru yang keluar itu sebab datangnya berkah. Iya, bahkan berkahnya iya sesuatu yang tidak bisa dibatasi, sebab dia bertahan di alam barzah dan akhirat. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik, terakhir saya ingatkan diri saya dan kepada ikhwahnya, iya, fitnah harta sangat mengerikan. Fitnah dunia adalah perkara yang sangat membahayakan. Apalagi Nabi telah mengingatkan umatnya, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada fitnah, dan fitnahnya umatku adalah harta. Kita umatnya Rasulullah harus siap menghadapi fitnah khusus ini. Ini fitnah khusus untuk Muhammad sallam. Harta akan menghancurkannya. Ini ikhwah. Dan lewat dalam kitabut tauhid, salah satu yang merusak niat adalah harta dunia. Semoga ini mau kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kokoh agama kita. Sekian subhanakallah jadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Walakin Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.